Cinta yang aku punya hanya untukmu. Mau kenapa sih masih ada di sini? Kenapa nanya gitu? Ya, karena kebanyakan orang lebih suka kejelasan. Jadi kalau kamu mau terus ada di sini, aku butuh alasan kamu. Jujur aku gak tahu kapan aku punya keberanian untuk bisa percaya lagi sama orang. Terakhir kali aku percaya banget sama orang, orang itu justru tidur sama temen baikku. Baiknya kita gak usah ketemu lagi ya. Kamu berhak dapat yang lebih baik daripada aku. Sayang selalu ku simpan hanya untukmu. Rindu yang selalu ku bawa hanya untukmu. Setia yang aku genggam, yeah. Oh, hanya untukmu. Aku gak pernah punya keinginan. Tahun aku hidup, gak pernah ada yang nanyain soal ini. Aku gak pernah tahu mau apa dari hubungan ini. Sampai akhirnya kamu nanya soal itu. Kalau aku masih punya kesempatan untuk menjawab. Aku memilih untuk tetap ada di sini. Kamu perjalanan terjauh yang pernah aku punya. Kamu perlu lebih banyak waktu untuk punya keberanian dan bisa kembali percaya. Silahkan ambil sebanyak yang kamu mau. Aku mau menunggu. Dan jangan pernah suruh aku pergi. Karena kita orang biasa.